بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد حديث berikutnya yang tersisa pada bab ini, bab izalat an-najasa, adalah terkait dengan hal-hal yang keluar dari lubang kemaluan yang tergolong najis atau tergolong suci. Ya. Nah, yakni terkait dengan hal-hal yang keluar dari lubang kemaluan manusia. Ya, yang tergolong najis, yang tergolong suci, kita akan pelajari melalui hadis-hadis ini. Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصديقة بنت الصديق كنيحنا عدله أم عبد الله عائشة رضي الله عنها عدل ثلاثات داري أمهات المؤمنين دان عائشة رضي الله عنها minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memiliki kunyah. Karena tidak punya anak, maka Nabi alaihi salatu wassalam membimbingnya untuk berkunyah dengan nama putra saudarinya Asma binti Abi Bakar, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Zubair, Abdullah adalah putra dari pasangan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dengan Asma binti Abi Bakar. Asma radhiyallahu ta'ala anha binti Abi Bakar radhiyallahu anhu. Berarti keponakannya Aisyah, kan Asma dengan Aisyah bersaudara. Nabi membimbing Aisyah agar berkunyah dengan putra saudarinya Asma, yaitu Abdullah bin Zubair. Maka kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu al-maniyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci mani dari pakaiannya. Thumma yakhruju, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam keluar, ila salati, menuju salat, untuk melaksanakan sholat di masjid. Fi dzalika tsaub, dengan pakaiannya itu. Dengan pakaiannya itu. Wa ana anzuru, sementara aku anzuru, melihat, ila atharil ghusli fi, melihat kepada bekas cucian mani pada pakaiannya itu, yakni masih basah bekas ya dicuci dari mani. Jadi dipakai pakaian itu dalam keadaan bekas ya cucian mani itu masih basah, dilihat oleh Aisyah. Muttafaq alaih, muttafaq alaih. Wali Muslim, dan pada salah satu riwayat Muslim dengan lafaz laqad kuntu afrukuhu, laqad artinya demi Allah, ada qasam muqaddar, sumpah yang ditakdirkan di sini, yani wallahi, demi Allah, laqad, sungguh aku benar-benar, kuntu, pernah, afrukuhu mengerik, mani afruku, yakni mengering mani, mani yang sudah mengering, min thawbi, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan. Farkan ini masdar maf'ul mutlak mansub untuk menegaskan bahwa benar-benar aku mengeriknya, mengerik mani itu dari pakaian Rasulullah SAW. Artinya sudah mengering kemudian dikerik ya oleh Aisyah untuk menghilangkannya. Fayusallifi, kemudian Nabi SAW sholat dengan pakaian itu. Wa fi lafdin lahu, dan pada salah satu lafaz yang dimiliki oleh Muslim dengan lafaz laqad kuntu ahubbuhu yabisan, ini lebih jelas lagi, laqad, demi Allah, sungguh aku benar-benar pernah ahubbuhu yabisan, mengerik mani itu dalam keadaan yabisan, ya, telah kering. Bidhufri, dengan menggunakan kukuku. Bidhufri, dengan kukuku. Min thawbihi, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita ambil fikih hadis ini. Hadis riwayat yang pertama muttafaq alaihi, bahwa Nabi SAW pernah mencuci mani dari pakaiannya. Ini dalil bahwa mustahab disunnahkan mencuci mani. Tetapi tidak sampai tingkatan wajib. Tidak sampai tingkatan wajib. Sesuai dengan kaidah usuliyah, kaidah usul fiqh, bahwa puncak hukum yang dipetik dari suatu amalan Nabi alaihi salatu wasalam, puncak hukum yang ditunjukkannya hanya menunjukkan mustahab sunnah. Karena bukan perintah, jadi kita tidak bisa mengatakan wajib. Kemudian riwayat yang kedua dan yang ketiga, riwayat Muslim, bahwa Aisyah radhiyallahu anha membersihkan mani yang telah mengering dari pakaian Rasulullah alaihi wasallam dengan cara mengeriknya, ini menunjukkan bahwa mani itu suci. Mani manusia, baik muslim maupun kafir, suci, tidak najis. Sisi pendalilannya dari hadis ini dua sisi. Pertama, seandainya najis, tidak cukup hanya dikerik. Karena jika hanya dikerik, artinya masih ada bekas-bekasnya, masih ada yang tersisa. Ya, tidak sebersih jika dicuci dengan air. Ya. Jadi tidak seperti ya membersihkan najis ya berupa mani, air kencing, darah haid, itu harus dicuci. Ini hanya dikerik. Baik. Jadi di sini dikerik hanya dalam rangka untuk membersihkan sesuatu yang kurang disukai, sesuatu yang menjijikkan, ya, seperti seseorang membersihkan ingus, ludah, ya, dahak, itu hanya mustahab. Nah, jadi ini menunjukkan suci. Baik. Yang kedua, seandainya najis, sisi pendalilan kedua, seandainya najis, tentulah Nabi alaihissalam akan bersegera membersihkannya. Akan bersegera membersihkannya, mencucinya, dan tidak akan dibiarkan sampai kering. Nah, sebagaimana yang telah kita lewati, ingat hadis tentang Arab Badui yang kencing di masjid. Saat itu juga Nabi minta petimba air, kemudian diguyur, dicuci. Difahami? Jika ada mengatakan, mungkin Nabi tidak tahu ada mani yang menempel di pakaiannya, sehingga tidak segera dibersihkan. Jawabannya, seandainya, ya, demikian tentu akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu najis karena pakaian itu ya dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipakai beribadah. Seperti hanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sandal salat. Nabi tidak tahu jika ternyata di telapak sandalnya itu ada kotoran najis. Sedang berlangsung sholat, datang Jibril mengabari Nabi SAW bahwa ada najis di telapak sandal. Nah, jadi ketika dibiarkan saja ya seperti itu sampai kering, itu menunjukkan bahwa itu bukan najis. Karena Nabi tidak bersegera membersihkan, seperti halnya segera membersihkan air kencing badui yang kencing di masjid. Baik. Selain hadis ini, hal-hal lain yang menguatkan kesucian mani manusia, yaitu ini sejalan dengan hukum asal segala sesuatu suci, sejalan dengan hukum asal bahwa segala sesuatu suci sampai datang dalil yang menunjukkan kenajisannya. Juga mani itu merupakan substansi asal manusia diciptakan darinya. Manusia diciptakan dari mani. Ya, darinya lah tercipta para nabi dan rasul, kecuali Nabi Isa ya. Nah, proses penciptaannya lain tanpa ayah. Nah, Bani Adam seluruhnya kecuali Nabi Isa dari mani. Baik, begitu pula orang-orang soleh, wali-wali Allah. Bagaimana mungkin mereka berasal dari sesuatu yang najis? Juga mani tidak bisa disamakan dengan kotoran dan kencing manusia. Air kencing manusia tidak bisa disamakan dengan kotoran dan air kencing manusia secara tinjauan kias, tidak bisa. Karena air kencing dan kotoran manusia adalah sisa-sisa makanan, ampas-ampas makanan yang tidak dicerna oleh tubuh, kemudian terbuang melalui kubur dan dubur. Ya, dan sangat menjijikkan dan berbau, ya. Menjijikkan dalam hal bau dan sifatnya. Beda dengan mani. Mani itu dari sari-sari makanan. Sari-sari makanan dan minuman yang dicerna oleh tubuh melalui proses pencernaan berubah menjadi darah, ya. Kemudian diedarkan untuk nutrisi ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Lantas berubah menjadi mani. Ya. Dengan proses yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi syahwat. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Baik. Berdasarkan dalil yang kita dengar, tampak jelas bahwa pendapat inilah yang rajih. Nah, adapun Nabi mencuci mani dari pakaiannya sudah kita dengar, itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menunjukkan kenajisannya karena itu hanya amalan. Amalan hanya menunjukkan mustahab. Jadi tidak ada perintah yang menunjukkan wajib sehingga bisa dikatakan najis. Nah, ini yang rajih, suci. Ini pendapat Asy-Syafi'i, ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang masyhur dari Imam Ahmad. Nah, juga ini pendapat ahli hadis, pakar-pakar hadis. Nah, ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, As-Sa'di, Ibnu Utsaimin, Al-Albani. Nah. Hadis berikutnya. Baik, adapun sifat mani itu sekilas, sifat mani laki-laki itu adalah kental dan berwarna putih. Nah, kental dan berwarna putih. Tayyib. Sedangkan wanita encer dan kuning. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, kita lanjut hadis berikutnya. Wa an Abi Samh, dari Abu Samh radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Samh, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa Abu Samh? Abu Samh salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan namanya Iyad, ada yang mengatakan namanya Iyad. Tayyib, dia adalah maula dan pelayan Rasulullah SAW. Abu Samh kunyah, ada yang mengatakan namanya Iyad. Beliau adalah maula dan pelayan Rasulullah SAW. Qal, dia berkata, qalan Nabi, telah bersabda Nabi SAW, yugsalu min baulil jariyah, yugsalu min baulil jariyah, air kencing bayi perempuan, al-jariyah bayi perempuan, ya, baul al-jariyah air kencing bayi perempuan, yugsal, dicuci, ya, air kencing bayi perempuan dicuci, wayurashu min baulil gulam, wayurashu min baulil gulam, sedangkan air kencing bayi lelaki cukup disiram air. Sedangkan air kencing bayi lelaki cukup disiram air. Yurash artinya disiram. Baul al-gulam artinya air kencing bayi lelaki. Nah, jadi untuk baul al-jariyah, yugsalu. Yugsalu min baul al-jariyah, air kencing bayi perempuan dicuci. Ini wajib dicuci. Wajurashu min baul al-gulam, sedangkan air kencing bayi lelaki cukup disiram air. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wasahhahahu Al-Hakim. Serta disahihkan oleh Al-Hakim. Dinilai sahih oleh Al-Hakim. Hadis ini, sudah kita dengar, dinilai sahih oleh Al-Hakim. Ahli hadis di zaman kita, dua imam ahli hadis di zaman kita, Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sahih dalam kitabnya Al-Mishkat. Dalam kitabnya Al-Mishkat. Dan Syekhuna Muqbil menyatakan hadis ini sahih li ghairih. Muqbil Al-Wadi'i menyatakan sahih li ghairih dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih. Nah. Fikih hadis. Hadis ini merupakan dalil wajibnya membersihkan air kencing bayi lelaki dan air kencing bayi wanita. Nah, merupakan dalil wajibnya membersihkan air kencing bayi wanita dan bayi lelaki. Wajib dibersihkan. Tetapi terdapat perbedaan cara membersihkannya. Untuk air kencing bayi wanita diharuskan dicuci dengan air. Bagaimana maksudnya dicuci dengan air? Jika itu pada pakaian, maka disiram air, kemudian digosok, diperas. Ucek, diperas. Atau disiram air, kemudian diperas. Nah, itu dicuci. Disiram air, kemudian diperas. Nah, jika itu di tubuh, di anggota tubuh, disiram air, kemudian digosok dengan air sampai bersih, itu dicuci. Nah, adapun air kencing bayi laki-laki, dan yang dimaksud di sini adalah sebenarnya akan disebutkan dalil yang lain yang menunjukkan hal itu dipadukan dengan hadis yang lain yang sahih. Bayi laki-laki yang dimaksud di sini adalah bayi laki-laki yang masih menyusu. Bayi laki-laki yang masih menyusu. Cukup cara membersihkannya dengan cara disiram air. Disiram air. Jika ada bayi laki-laki yang masih menyusu, kencing, ya, di pakaian, maka pakaian itu hanya disiram air, tidak perlu diperas. Disiram air yang cukup saja, yang mengimbangi kadar air kencing itu. Tidak perlu diperas. Karena perintahnya ada disiram, bukan dicuci. Jika mengenai anggota tubuh, tangan, paha, misalkan badan, ya, terkena air kencing, bayi laki-laki yang masih menyusu, cukup disiramkan air ke situ tanpa harus kita gosok. Karena perintahnya hanya disiram air, bukan dicuci. Bisa dipahami? Dalil yang jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan baul al-gulam yurashu min baulil gulam, yang dimaksud dengan cukup disiram, ya, dalam membersihkan air kencing anak, bayi laki-laki yang masih menyusu, ya, ada dua hadis yang lain yang menunjukkan hal ini. Karena pada hadis ini hanya dikatakan wa yurashu min baulil gulam, dan di sini tidak ada penentuan secara jelas bahwa baulil gulam, air kencing bayi lelaki itu dimaksud adalah bayi lelaki yang masih menyusu. Tetapi hal itu diperjelas dengan dua hadis yang lain. Hadis yang pertama hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Muttafaq alaih. Hadisnya annaha atat ibnin laha saghirin lam ya'kul at-ta'am. Bagian ini penting, ya. Annaha, sesungguhnya dia, yaitu siapa tadi, Ummu Qais bin Mihsan radhiyallahu anha, atat, datang ibnin laha dengan membawa ibn putra, ya, ibn putra kan bayi lagi-lagi, laha miliknya, ya, ini putranya saghir, masih bayi, lam yakulit to'am, belum makan makanan, artinya masih menyusu, belum makan makanan, masih menyusu. Ila Rasulullah SAW, dia datang membawanya kepada Rasulullah SAW. Fa'ajlasahu Rasulullah SAW, kemudian ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendudukkan bayi itu fi hajrihi, di pangkuannya, dipangku oleh Nabi, bayi laki-laki yang masih menyusui ini tadi, belum makan makanan. Fabala ala thawbi, kemudian bayi itu kencing di pakaian Nabi alaihi wasallam, sedang dipangku kencing, ya. Pada abimain. Kemudian Nabi SAW minta dibawakan air. Fanadohahu. Kemudian Nabi menyiramkan air itu, ya, ke pakaian yang terkena air kencing. Walam yaksilhu, dan tidak mencucinya. Jadi Nabi tidak memerasnya. Nabi menyirami saja, ya, bagian itu dengan air dan tidak mencucinya. Baik. Dan hadis yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilai hadis itu hasan sahih. Al-Bukhari mengatakan sahih. Dan yang lainnya, dari kalangan a'immah yang datang setelah Al-Bukhari, yaitu Ash-Sharqutni, Ibnu Hajar, Al-Albani, dan Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Ya, mereka semua menilai hadis ini sahih. Hadis Ali. Riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, sudah kita dengar. Ya, riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi menilai sahih. Guru At-Tirmidzi Al-Bukhari menilai sahih. A'immah setelahnya Daruqutni, Ibnu Hajar, Al-Albani, Al-Wadi'i, mereka semua menilai sahih. Yaitu kata Rasulullah SAW, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa Nabi pernah bersabda, perhatikan, baulul ghulamir radhi'i, lafadznya, baulul ghulamir radhi'i yundahu, wa baulul jariyati yugsalu. Baulul ghulamir radhi'i, air kencing baul, air kencing al-ghulam, bayi, al-radhi'i, al-radhi' yang masih menyusu. Yang masih menyusu. Jelas sekali lafadznya. Al-ghulam al-radhi' yang masih menyusu. Yundahu. Cukup disiram air. Wa baulul jariyati yugsalu. Sedangkan air kencing bayi wanita dicuci. Jelas? Perpaduan tiga hadis ini. Hadis Abu Samh. Disebutkan Ibnu Hajar di kitab. Ya. Hadis Ummu Qais binti Nihsan, hadis Ali menunjukkan bahwa terdapat keringanan rukhsah dalam membersihkan ya, dalam membersihkan sesuatu yang terkena air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. Dalam hal mensucikan sesuatu yang terkena air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu, yaitu cukup disiram. Dan sudah dijelaskan dari apa makna disiram. Hanya disiram saja. Nah, selain itu, ketika bayi laki-laki itu sudah menyusu, ketika bayi laki-laki itu sudah selesai menyusu, ini sudah makan makanan, nanti akan dijelaskan kriterianya. Ya, sudah makan makanan, sudah bukan bayi yang menyusu, tapi sudah makan makanan, maka hukumnya sama dengan yang lain, cara membersihkannya sama dengan air kencing bayi wanita, ya, baik menyusu maupun sudah tidak menyusu bayi wanita, ya, mutlak baik bayi wanita yang sudah menyusu, yang sudah tidak menyusu maupun yang masih menyusu, wajib dibersihkan dengan cara dicuci. Nah, intinya semua air kencing, ya. Semua air kencing, mudahnya semua air kencing wajib dibersihkan dengan cara dicuci. Bagaimana cara dicuci? Ya, jika di pakaian atau semisalnya bisa diperas, disiram air, kemudian diperas. Apabila itu ya sesuatu yang tidak bisa diperas seperti di anggota tubuh kita, disiram air, kemudian digosok. Nah, itu dicuci. Nah, semuanya wajib dicuci, kecuali satu, ada rukhsah, ada keringanan. Yaitu air kencing bayi laki-laki yang masih menyusu. Paham? Cukup disiram tanpa dicuci. Nah, ini mazhab Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan As-Syafi'i. Mazhab Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan As-Syafi'i. Dan dari kalangan sahabat dinukil ini mazhab Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib tadi yang meriwayatkan hadis tersebut. Tayyib. Ini yang rajih. Ini yang rajih berdasarkan perpaduan tiga hadis yang telah kita pelajari. Tayyib. Sekarang kita ingin mempelajari apa makna menyusu. Bayi laki-laki yang masih menyusu yang mendapat keringanan tersebut ya dalam hal membersihkan air kencingnya. Apa makna menyusu? Apa makna belum makan makanan? Ada khilaf di antara ulama. Yang terbaik, menyusu artinya bayi itu masih mengenyangkan diri dengan susu dan belum menginginkan makanan selainnya. Dia mencukupkan diri, mengenyangkan diri dengan susu dan belum menginginkan makanan selainnya. Meskipun dia diberi sesuatu selain susu, ya, boleh jadi ketika bayi itu masih menyusu, dia menyangkan diri dengan susu, mungkin dia sakit, diberi obat, mengkonsumsi obat. Ya. Boleh jadi terkadang diberi suatu makanan, dicicipi oleh bayi itu. Ya. Tapi bayi itu mengenyangkan diri dengan susu. Nah, dengan susu. Jika tidak diberi susu, ya, bayi itu akan menangis kelaparan. Jika sudah diberi susu sampai puas kenyang, berhenti. Itu maknanya menyusu. Nah, jadi tidak berpengaruh di sini jika ada sesuatu selain susu yang mungkin sudah mulai dicicipi oleh dia, misalkan tadi obat, ya. Buktinya Nabi SAW biasa mentahnik bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir, ya, ada sunnah mentahnik yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi sebelum ada sesuatu yang masuk ke mulutnya dan masuk ke perutnya, yang pertama kali dimasukkan adalah kurma yang dihaluskan, ya, dikunyah sehalus mungkin oleh orang yang mentahnik. Setelah dianggap halus dan bisa di, ya, bisa ditelan oleh bayi itu, diambil kemudian dioleskan, diusapkan di bagian langit-langit atasnya dan akan ditelan oleh bayi itu, namanya tahnik. Artinya berarti sudah ada makanan yang masuk selain susu, dan itu yang duluan sebelum disusui. Nah, tetapi tetap difonis bayi itu masih bayi yang menyusu. Nah, jadi hukum itu terus berlaku, bayi itu dianggap bayi yang menyusu, ya, sampai bayi laki-laki itu berselera dan bernafsu terhadap makanan selainnya, selain air susu, untuk mengenyangkan dirinya. Artinya, jika dia tidak diberi makanan, menangis dia. Menangis cari makanan. Itu berarti sudah bukan bayi yang menyusu, tapi bayi yang makan makanan. Nah, jika sudah menangis, minta makan, ya, dan tidak cukup dengan susu, berarti, ya, dia sudah bukan bayi laki-laki yang menyusu, berarti sudah harus dicuci air kencingnya. Selama dia masih mencukupkan dengan susu, ya, dia menangis, minta susu, dan dia mengenyangkan diri dengan susu, ya, maka berarti bayi laki-laki yang menyusu, maka berlaku rukhsah tersebut, keringan dalam membersihkan air kencing yang kita pelajari. Nah, kriteria bayi menyusu yang kita dengar, ini yang terbaik, ini yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah, An-Nawawi, dan Ibnu Hajar. Baik. Sebagaimana telah kita dengar, bahwa itu keringanan dalam hal membersihkannya. Tetapi statusnya tetap najis, ya. Statusnya tetap najis. Najis yang diringankan cara membersihkannya. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa air kencing, ya, manusia yang besar maupun yang bayi, semuanya najis. Termasuk air kencing bayi lelaki yang masih menyusu, najis. Ini pendapat jumhur. Dan ini jelas. Nah, adapun tadi dibersihkan hanya dengan cara disiram, itu keringanan. Nah, yang keliru di sini, salah sangka adalah Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri salah memahami masalah ini. Daud Al-Zahiri menyangka air kencing bayi lelaki yang masih menyusu suci. Dan itu salah. Kesalahan yang fatal. Menyelisih jumhur ulama. Nah, dalil tentang kenajisan air kencing, ya, secara umum, setelah kita lewati, ya, hadis tentang Arab Badui yang kencing di salah satu sudut Masjid Nabawi, kemudian Nabi SAW segera menyiraminya dengan air. Nah, hadis yang telah lewat, ya. Ini tentang air kencing. Nah, masalah tambahan, tinja kotoran manusia najis menurut ijma'. Tinja kotoran manusia, ya, tinja najis berdasarkan ijma. Nah, kita cukupkan sampai di sini karena waktu. Barakallahu fikum. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.